الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه له وعلى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير ما تعملون. Para saimin dan saimat yang dimuliakan Allah, ketika orang Persia diutus ke Umar bin Khattab, beliau mencari Umar bin Khattab di istana. Ternyata istananya itu hanya merupakan rumah biasa dan beliau tidak ada di situ. Bertanya-tanya di mana ada Umar bin Khattab, karena ini orang Persia dari jarak jauh. Ditunjukkannya bahwa Umar bin Khattab sedang istirahat di bawah pohon, santai, tenang. Padahal dia adalah seorang khalifah yang memiliki kekuasaan yang cukup luas kekuasaannya. Dia berpikir, otak dia yang memang dari Persia, di mana Kisro, yaitu pemimpin Iran, istananya luar biasa, bahkan singgasananya terbuat dari emas, bahkan semua orang harus tunduk kepada dia, semua manusia harus menyembah dia, harus ada pengawal kalau pergi kemana-mana. Mungkin kalau zaman sekarang harus pakai koridor. Ini tenang saja, Umar bin Khattab jauh sekali dengan otaknya yang memiliki kesan yang jauh berbeda antara Umar dengan apa yang disebut Kisro. Kisro itu pimpinan Persia. Kalau Kaisar itu dari Romawi. Apa yang dilakukan Umar, kemudian dia merasa aman, tenteram, tenang. Kata si orang Persia ini, "Anta adalta ya Umar fa aminta. Anda telah berbuat adil, maka Anda hidup nyaman." Apa yang dilakukan Umar agar umatnya, agar rakyatnya yang di bawah khilafah Islamiyah saat itu tenang, tenteram, bagaikan di surga. Karena hakikatnya surga itu ada ketenangan jiwa, tidak ada orang berantem, tidak ada omongan kotor, semuanya nyaman. Umar bin Khattab menyiapkan empat hal. Pertama, al-amnun nafsi, yaitu ketenangan individual. Semua orang harus merasa nyaman, karena tidak ada orang yang menjahati berbuat jahat, tidak ada orang yang berniat jahat, dia aman. Dan ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, selalu keliling untuk melihat apakah ada di antara rakyatnya yang dalam keadaan tidak aman atau tidak bahagia. Keliling terus. Ketika saat keliling ada seorang nenek-nenek yang mengadukan bahwa, wah bagaimana ini, Umar ini gak memberi makan kami ini. Sehingga Umar saat itu datang. Tidak seperti Umar sebagai seorang khalifah, seperti rakyat biasa. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ada apa nih? Tidak punya makanan? Iya, kan ada Umar pimpinannya. Padahal dia Umar sendiri. Iya, tetapi dia ini kan tidak mengerti bagaimana nanti di akhirat kelak akan dituntut. Mengapa ada rakyatnya yang tidak bahagia seperti ini? Oh iya ya. Lah Umar kan jauh. Loh, bagaimana menjadi pemimpin kemudian dia tidak tahu apa yang ada yang diderita oleh rakyatnya? Itu nenek-nenek yang ngomong. Kalau dalam masa orde lama barangkali nenek-nenek itu hilang itu. Tapi Umar bin Khattab, oh kalau begitu dia keluar. Keluar kemudian mengambil gandum dari Baitul Mal. Dia angkat sendiri. Ketika ada Ali bin Abi Thalib, ada beberapa orang yang mau mengangkatnya, kata Umar, apakah kamu akan sanggup menggantikan siksa saya di akhirat kelak? Diangkatnya sendiri. Kemudian diberikan kepada nenek itu dengan memberikan sebuah surat. Ada kain putih ditulis. Inilah perjanjian antara nenek dengan Umar, bahwa Umar sudah membayar kedolimannya kepada nenek dan tidak dituntut di akhirat. Ditulis tanda tangan nenek. Saat itu Ali bin Abi Thalib menyusul, beberapa sahabat menyusul. Ya Amirul Mukminin, ada apa gerangan? Nenek menjadi kecut. Ya Allah, saya sudah menjelek-jelekkan Umar bin Khattab di depannya. Diberikannya ketenangan individual. Sehingga dalam Islam itu, dalam ketika kita bertemu, ada yang disebut diwajibkan untuk, istilahnya disunahkan untuk menyalami afsus salam, tebarkanlah salam. Berikanlah salam kepada orang yang kamu kenal dengan orang yang tidak kamu kenal. Salam itu memberikan jaminan bahwa ketika assalamualaikum, Anda dalam keadaan aman, Anda dalam keadaan sejahtera. Artinya juga ada jaminan ya untuk al-amnu an-nafsi, yaitu ketenangan individual. Itu yang diberikan oleh Umar. Yang kedua, al-amnul maddi, yaitu ketenangan yang sifatnya material. Diberinya kecukupan material. Tidak ada anggota masyarakat saat itu kecuali dia punya makanan, walaupun makanan itu cuma untuk satu hari. Karena hakikatnya makanan kita itu yang dimakan ya sehari ini, besoknya hari lain, dan seterusnya. Kalau yang ditunggu-tunggu itu belum tentu milik kita itu. Ketenangan material ini juga diberikan oleh Umar ketika terjadi apa yang disebut kekeringan, sehingga harus mengumpulkan berbagai macam ya tokoh-tokoh yang ada di situ, dikumpulkannya tokoh-tokoh untuk menyelesaikan masalah. Untuk itulah kemudian Umar bin Khattab memberikan suatu upaya bagaimana supaya seorang orang-orang yang ada di situ tidak kekurangan makan. Kalau ada orang miskin, sebenarnya penyelesaiannya itu adalah dengan memberi makan, bukan memberi duit. Dalam Al-Quran sendiri, dalam surat Al-Ma'ud itu kan, ar-aitalladzi yukadzibu biddin, fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, memberi makan. Sebab kalau yang diberi duit biasanya bisa dikumpulkan untuk beli TV, bisa minta lagi kalau sudah makan, sudah kenyang. Oleh sebab itu luar biasa ya, saat kemarin saya berkali-kali umroh di Ramadan itu, tapi kejadian yang luar biasa, saya baru masuk, mau masuk Masjid Nabawi, itu ada anak kecil hitam, ya orang Arab, Arab kan ada yang hitam dan yang putih, ditarik saya. Dia diem aja, Iraina, diem aja, dibawa masuk ke dalam. Kemudian nampaknya anak ini disuruh mencari orang-orang yang mau berbuka puasa karena menjelang maghrib, dibawa kemudian ditunjukkan tempatnya, sampai ke tempatnya. Sebelum sampai ke tempatnya, saya enggak dilepas itu. Disudukkan di situ, duduk, dan di depannya sudah ada kurma dengan roti, dengan yogurt, ya, dengan daga. Daga itu campuran untuk yogurt supaya perutnya adem. Sudah. Kenapa sampai demikian, sampai digiring begitu? Takut enggak kemakan itu. Padahal ratusan ribu itu makanannya tersedia dalam setiap saat. Luar biasa. Kenapa? Karena al-amrul ghidai, kecukupan material, ketenangan material ini membuat orang-orang itu tenang hidupnya, aman. Bayangkan, ada negara komunis, tetapi kemudian dia memberikan kecukupan material, kecukupan dapatnya mudah, sekolahnya murah, gratis dari pemerintah, kemudian ya kesehatannya gratis, lah makan tuh sedikit, maka kemudian aman negara itu. Karena apa? Inilah ketenangan material. Tidak muluk-muluk sebenarnya manusia itu. Kalau sudah cukup makan, cukup sandang, sudah beres. Tidak harus punya mobil. Nah, yang namanya Umar bin Khattab menyiapkan ini. Sehingga senantiasa keliling, kalau ada orang yang kekurangan makan, beliau langsung memberikannya dan mengambilnya dari Baitul Mal. Kemudian yang ketiga, disiapkannya ketenangan sosial. Masyarakat satu sama lainnya menyatu. Hatinya mereka menjadi hati yang tidak ada api di dalamnya. Sebab kita enggak tenang hidupnya kalau di dalam diri kita, dalam hati kita ada api. Api kedengkian, api kebencian. Mengapa itu? Dalam doa iftitah yang sering Bapak baca itu, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, itu ada yang membaca doa iftitah begitu, di ujungnya ada wasil khotoyaya bil ma'i wa salji wal barad, dan sucilah kesalahanku, dosaku dengan air dingin, dengan salju, dengan embun yang adem. Biasanya ya yang namanya nyuci itu kan dengan air panas, kalau ingin cepat noda-nodanya hilang. Noda-noda hilang itu kalau pakai menggunakan air yang agak panas. Ini kok untuk mencuci hati kok memakai air dingin, pakai es, pakai embun yang adem. Ini bagaimana hubungannya? Ibnu Qayyim memikir-mikir hadis ini. Kok mengapa mencuci hati, mencucinya kok dengan air yang adem? Demi Allah, kemudian dia meminta ilham dari Allah, meminta petunjuk dari Allah. Apa maknanya? Mengapa mencuci kok pakai air dingin di sini? Ternyata setelah sehari beliau merenung, jawabannya, mengapa? Karena memang dosa itu panas. Yang membuat kita tidak tenang itu adalah api kebencian, api kedengkian, api curiga. Kalau ada orang naik pangkatnya dia panas, itu ada apinya. Harus tetap istighfar, wudu. Jadi ketenangan ya. Yang berikutnya adalah bagaimana menyiapkan ketenangan sosial. Itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Masyarakat diharapkan untuk bisa saling, tidak saling mencurigai, tapi terjadi tolong-menolong, terjadi saling bantu-membantu, banyak sedekah dan seterusnya. Kemudian Umar juga menyiapkan yang keempat, yaitu al-amnu ruhi, yaitu ketenangan spiritual. Semua ketenangan-ketenangan yang tadi sebenarnya asasnya adalah pada ketenangan spiritual ini. Kalau spiritualnya tenang, hubungan dengan Allahnya baik, maka dia akan menjadi tenang segala-galanya. Kalau ingin tenang hatinya, banyak zikir. Kalau ingin tenang hatinya, banyak baca Al-Quran. Kalau ingin tenang hatinya, banyak sholat. Itu ketenangan muncul dari situ. Semua ketenangan berpokok pangkal pada ini. Maka kemudian Umar pun memberikan kesempatan untuk itu. Dan ini adalah pelaksanaan dari hadis Nabi Muhammad SAW yang harus kita lakukan untuk mencapai kehidupan di dunia bagaikan hidup di surga. Apa kata Rasulullah? Afshus salam, tebarkan salam kepada anda yang tidak mengenal dan kepada yang mengenalnya. yang mengenal yang tidak mengenal diberikan salam untuk menanamkan ketenangan individual. Anda seorang yang baik-baik, Anda adalah orang yang banyak ada untuk perlu mendapatkan satu perlindungan dengan salam assalamualaikum. Anda berada dalam kesejahteraan dan keselamatan. Yang kedua, wa aswasilul arham. Silakan Anda hubungkan dan berharap tali silaturahim. Tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan. Berbeda mungkin tarawihnya, berbeda mungkin cara sholatnya, berbeda mungkin partainya, berbeda mungkin ormasnya. Tetapi wasilul arham ini al-amnu al-ijtima'i, yaitu ketenangan sosial yang dirakit oleh Umar karena pengaruh dari hadis Rasulullah tadi. Yang ketiga, wa'atul ta'am, dan berikan makanan kepada orang lain bagi orang-orang yang membutuhkan untuk mendapatkan ketenangan-ketenangan material. Tidak ada di dunia ini kalau ketenangan materialnya terganggu, kecuali akan terjadi banyak kebobrokan. The stomach can't wait. Bahwa perut ini tidak bisa menunggu. Seseorang bisa melakukan sesuatu kejahatan karena memang tidak punya. Nah, kalau ada orang kaya kemudian dia merampok uang rakyat, itu namanya keterlaluan. Koruptor besar sulit untuk diampuni, sehingga pernah NU itu memberikan satu fatwa bahwa koruptor tidak boleh disolati. Itu pernah ada fatwanya, tapi tidak berjalan namanya. Ketenangan material. Kata Rasulullah yang ketiga, yang keempatnya, wasallu bil-laili wan-nasiyah, dan salatlah Anda pada waktu malam ketika manusia sedang tidur. Ini adalah al-amnu ruhi, yaitu ketenangan spiritual. Kalau empat-empatnya muncul, ketenangan individual, ketenangan sosial, ketenangan-ketenangan material, dan ketenangan spiritual, Rasulullah menjamin tadkhulul jannata bisalam, Anda akan masuk surga dengan aman. Di dunianya, kalau orang demikian, surga tenang. Tidak ada kedengkian, tidak ada sukuzon. Yang ada perlindungan kepada umat ini, perlindungan kepada rakyat ini, itu adalah upaya dari apa yang disebut dengan hadis Nabi. Hadis Nabi dengan empat tadkhulul jannata bisalam, Anda akan masuk surga dengan aman. Ini maknanya bisa surga di dunia dan surga akhirat. Orang yang di dunianya nyaman, yang tidak ada rasa permusuhan, tidak ada rasa-rasa dan api yang ada di dalam hati, api permusuhan, api kedengkian, dan api-api yang macam-macam yang harus disiram dengan salju, dengan air yang adem, itu tidak, dia akan tenang. Maka ahli surga yang ditampilkan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, saudara sekalian, akan masuk majlis ahli surga. Ternyata seseorang yang tenang, tidak disangka. Maka kemudian ada seorang sahabat namanya Amr bin Abdul As, yaitu Abdullah Amr bin As, anaknya Abdul bin As, mengikuti orang itu. Wahai tuan, saya ingin bersama Anda 3 hari. Dan setelah 3 hari ingin mengetahui apa yang dilakukan, ternyata sama dengan sahabat yang lain, ada sesuatu yang membuat dia menjadi penduduk surga di dunia dan surga di akhirat. Apa? Dalam dirinya tidak ada kebencian, dalam dirinya tidak ada kedengkian, tidak dalam dirinya tidak ada permusuhan. Yang ada adalah menanamkan pemaafan, maaf, menolong, dan seterusnya. Inilah hadis Rasulullah SAW bahwa orang yang ingin seperti surga hidupnya, lakukan yang keempat, menebarkan salam, kemudian menebarkan ketenangan sosial, tidak menteror, kemudian menebarkan ketenangan material, banyak membantu orang, dan banyak berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mengokohkan spiritual. Dan inilah inti daripada ayat yang menyatakan innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bawa berbuat baik, berbuat kebajikan berada dalam kenikmatan umum, kenikmatan di dunia dan kenikmatan di surga. Aku lupa di hadza wa astaghfirukum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.